selalu terurai darimu. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat jiwa, raga, dan seluruh hidup telah dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka cerita orang.